السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، pemirsa dan hadirin hadirat sekalian, Majlis Zikir Nurul Salam yang bahagia, di pagi hari ini insya Allah kita akan menguraikan masalah yang biasa kita dengar, yaitu sedekah. Apa rahasia sedekah? Jadi judulnya adalah rahasia sedekah. Dan alhamdulillah beserta kita pada pagi hari ini Kiai Haji Mujib Kudori LC. Beliau adalah pimpinan pusat ketua umum DPP Ikhwanul Muballighin. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Keadaan Pak Kiai ini gagah benar Ustaz. Sibuk ya Pak Kiai? Biasa. Keliling-keliling Indonesia ya. Allahu Akbar. Katanya sebentar tugasnya. Lagi tugasnya itu. Tugas itu ya. Akan ada halaqah katanya ya. Insyaallah. Insyaallah. Baik ya, pemirsa dan hadirin sekalian, sebelum kita menguraikan, mendengarkan uraian-uraian yang tentunya sangat bermanfaat buat kita sekalian, marilah kita saksikan tayangan berikut ini. Pemirsa yang kami cintai, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, rahasia sedekah. Kadang-kadang orang mengatakan sedekah itu berhubungan dengan materi, yaitu bagaimana materi saja, padahal sedekah itu sangat luas artinya, dan kemudian tergantung pada niat orang yang bersedekah itu sendiri. Terkadang orang-orang ingin dilihat orang ya, ingin di syuting televisi, ingin disaksikan segala macam. Saya rasa sah-sah saja untuk mengundang orang-orang bersedekah. Namun demikian, sebenarnya apa rahasia sedekah itu sendiri? Untuk itu marilah kita dengarkan sehusuk-husuknya, karena biasa ini sedekah ini kan hal yang biasa ya. Kita sering populer lah, biasa setiap hari kita mendengarkan sedekah jariah dan sebagainya. Kita dengarkan pemaparan dari kiai kita pada pagi hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu hamdal hamidin wa nashkuruhu syukrasy syakirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyina wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqul wa ala alihi fi hadithihi syarif, as-sadaqatu tutfi'u ghadabar rabbi wa tadfa'u maytatas su'. Nusantara. Sedekah itu bisa meredam murka Allah dan mencegah su'ul khotimah. Dari hadis yang cukup singkat dan sangat bermakna ini, para hadirin dan hadirat dan yang saya hormati Ustaz Ar-Rifai dan para anggota Majlis Zikir Nurus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dapat ditarik satu kesimpulan bahwa sedekah itu punya rahasia-rahasia tertentu. Kelihatannya cuma materi yang kita kasih kepada seseorang, tapi di balik itu ada rahasia yang terkandung dalam sedekah itu. Ketika kita memberi, kita dapat apa? Secara matematika, kita kasih harta kita kepada orang lain, kita kasih makanan kita kepada orang lain, itu berkurang secara materi. Tapi secara non-material, itu bertambah. dan materi pun akan bertambah lambat laun manakala kita menghayati tentang sedekah itu. Sehingga baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan uswatun hasanah, suri teladan bagi setiap bidang kebaikan pun tidak pernah melupakan sedekah. Dan dalam sejarahnya baginda Rasul itu tidak pernah menyimpan uang satu perak pun untuk satu malam di rumahnya. Allah. Tidak pernah menyimpan bentuk makanan apapun untuk satu malam di rumahnya. Tidak pernah menyimpan anggur di kulkas. Tidak belum pernah. Kulkas, belum ada kulkas. Ya. Yang jelas tidak pernah menyimpan. Ya, gitu. Ya. Tidak pernah menyimpan apel. Tidak pernah apa namanya itu menyimpan kurma. Enggak pernah. Delima. Makanan hari itu habis untuk hari itu. Sengaja dihabiskan oleh Rasul untuk sedekah kepada orang lain. Kalau model orang Islam sekarang, Masya Allah, kadang punya anggur atau punya apel ditaruh di kulkas, besok dibuka kulkasnya, oh masih ada, tutup lagi. Kadang-kadang habis juga oleh dirinya sendiri, bahkan nggak habis oleh dirinya, kadang-kadang besok lagi dibuka lagi masih ada, tutup lagi, seminggu busuk. Jangankan untuk orang lain, untuk dirinya saja dia pelit. Iya benar-benar. Betul apa tidak? Iya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dermawan. Suatu ketika dia dikasih roti sama Aisyah radhiyallahu anha. Itu roti kemudian oleh Rasul dibelah ketika ada pengemis lewat. Kalau bahasa kita pengemis minta, Pak, gitu kan. Dibelah oleh Nabi, separuh dikasih pengemis, separuh dipegang oleh Nabi. Mau dimakan. Rupanya pengemis ini terlalu lapar. Langsung habis dan Rasul belum makan. Rasul melihat, memperhatikan. Itu pengemis minta lagi kepada Nabi. Yang ada di tangan Nabi diberi lagi kepada pengemis. Dia rela lapar, yang penting pengemis kenyang. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa may yuqashuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Allahu akbar. Sifat orang-orang soleh selalu mengedepankan kepentingan orang lain walaupun dirinya sendiri dalam keadaan payah. Dan barang siapa yang membuang sifat bakhilnya dari dirinya, maka dia termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Allahu akbar. Itu pemimpin mengedepankan kepentingan orang lain. Nah, mudah-mudahan pemimpin kita pun demikian adanya. Amin. Kita rasakan alhamdulillah ada perubahan-perubahan yang positif. Ya. Mudah-mudahan kita doakan pemimpin-pemimpin kita ini dapat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala mengikuti sunnah Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedekah. Nabi selalu sedekah. Makanya ayatnya berbunyi tentang apa namanya? Memberi kepada pengemis itu, ya, wa ammasaila falatanhar. Adapun kalau ada pengemis, jangan kau bentak-bentak, kasih kan gitu. Iya. Kalau enggak punya, ngomong dengan baik. Walaupun dalam keadaan bagaimanapun juga, ada seorang ulama namanya Ja'far bin Khattab, tersebut dalam kitab Irsyadul Ibad karangan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari. Ini kitab cukup populer di dunia pesantren. Irsyadul Ibad, pengarangnya sudah saya sebutkan, yaitu Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari. Halamannya silahkan cari sendiri nanti di rumah. Itu ada seorang Syekh yang bernama Ja'far bin Khattab. Dia selalu memberi dan bersedekah. Bahkan satu riwayat dalam kitab yang lain, itu dia ketika ada pengemis minta-minta, dia enggak punya apa-apa, dia tanya kepada istrinya enggak ada apa-apa, dia rela menggadaikan bajunya untuk pengemis. Allah Subhanallah. Dan dalam kitab tersebut saya sebutkan tadi Irsyadul Ibad, suatu ketika pengemis datang tanya kepada istrinya, "Bu, punya apa, Bu? Ada makanan?" "Tidak ada." "Ada duit?" "Habis, Pak." "Coba lihat di dapur ada apa itu?" "Tinggal 4 telur, Pak," katanya. "Ada 4 butir telur." "Ya sudah, kasih semua kepada pengemis." Empat-empatnya dikasih. Enggak lama kemudian, datang satu paket kiriman dari teman lamanya. Rupanya balasan Allah seketika itu. Kemudian paket itu oleh Ja'far bin Khattab ya disuruh buka istrinya. Bu, tolong buka isinya apa? Begitu dibuka oleh istrinya, istrinya bilang, telur, Pak. Coba hitung ada berapa, Bu? Dihitung sama istrinya. Ada 30, Pak. Coba hitung yang benar. Ada berapa itu? Masa 30 sih? Kan yang kita kasih 4 tadi kan. Hitung. Oh iya Pak, ada 40. Cuman yang 10 busuk. Kenapa? 4 telur yang kita kasih kepada pengemis tadi Pak, itu yang 3 benar, yang 1 busuk. Ternyata balasannya al-hasanatu bi'asyri amsalihah, satu perbuatan baik itu dibalas oleh Allah 10 kali. Yang 3 telur diganti 30, yang 1 busuk diganti 10. Busuk juga yang 10. Ini ayat Allah, tidak mungkin diingkari oleh Allah dan pasti benarnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihah, wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Sadaqallahul azim. Barang siapa berbuat baik satu dibalas oleh Allah 10 kali. Ini batas minimal. Dan tidak ada batas maksimal. Tidak ada batas maksimal. Batas minimal yang saya sebutkan. Dan barang siapa berbuat baik berbuat jahat satu dibalas oleh Allah hanya satu. Wahum la yuzlamun, dan dia tidak dizalimi adanya. Oh, luar biasa. Luar biasa. Kalau kita punya 10, gini Ustaz. Kalau manusia pasti kalau dikasih diambil 10, balasannya 10 juga kan. Iya. Berbuat jahat timpah lagi sekali lagi gitu. Iya, iya, iya. Allah berarti zalim. Zalim begitu zalim. Zalim. Allah tidak zalim kepada kita. Buktinya apa? Ketika kita berbuat baik satu kali dibalas 10. Berbuat baik 10 kali berarti 100. Berbuat baik 100 berarti 1000. Itu batas minimal. Berbuat jahat satu kali dibalas satu kali. Berarti Allah Rahman dan Rahim. Benar memang. Iya, luar biasa. Kita punya 10. Kita berikan kepada orang lain satu. Secara matematis tinggal berapa? 9. Tinggal 9. Tapi matematikanya Allah, hisabun ilahi, kita punya 10, kita sedekahkan 1, yang 1 ini jadi 10, berarti berapa semua? 19. Kalau kita punya 10, kita sedekahkan 2, jadi berapa? Bukan, 28. Kita punya 10, kita sedekahkan 5, jadi berapa? 55. Kita punya 10, kita berikan semua-muanya, jadi 100. Luar biasa. Ini rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya sahabat Abu Bakar itu kan menyedekahkan semua harta bendanya untuk agama. Dia tahu bahwa balasan dari Allah itu lebih melipat-lipat. Ya, ya, ya. Mudha'afah, berlipat ganda. Itu dibuktikan oleh para nabi, oleh para wali, para syuhada, para solihin. Berjuang demi Islam melalui sedekah dan sedekah. Ada lagi Rabi'ah Al-Adawiyah. Dia adalah tokoh sufi perempuan, Pak Ustaz. Ya. Mungkin Pak Ustaz lebih mengetahui tentang sejarah. Saya Ustaz, hanya mengulas Ustaz saja. Pasti lebih tahu dari saya. Ya. Rabi'ah Al-Adawiyah itu, kalau malam hari datang, setelah sholat isya, dia datang kepada suaminya. Kalau bahasa kita, orang Indonesia ini, mas, malam ini saya diperlukan apa tidak? Itu perempuan solihah demikian itu. Kalau enggak diperlukan sama suaminya, dia itu langsung ibadah qiyamul lail sampai subuh. Itu Rabi'ah Al-Adawiyah. Makanya dia punya kearifan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bahasa kita sekarang punya indera keenam. Bahasa Jepangnya waruh sadurungi winara. Mengetahui apa kehendak tamu. Nah, satu ketika ada tokoh agama dua orang. Atau dua tokoh agama silaturahmi kepada Rabi'ah. Assalamualaikum Ibu Rabi'ah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rabi'ah masuk ke dalam kamar, kemudian keluar membawa dua potong roti. Nah, dua tamu girang. Wah, kita mau dikasih dua potong roti, katanya. Gak taunya dua potong roti dikasih kepada pengemis yang lewat depan rumahnya. Kecewalah dua tamu tadi. Ibu Rabi'ah, bagaimana? Kami berdua datang lebih dahulu. Dia keluar membawa dua potong roti. Kok bukan diberikan kepada kami? Diberikan kepada pengemis yang cuma lewat depan rumah. Gak lama kemudian datang pembantu sebelah. Assalamualaikum Ibu Rabi'ah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Tetangga sebelah, Bu. Mau ngapain kemari? Membawa hadiah untuk Ibu. Apa itu? Nampan, Bu. Isinya apa? Roti, Bu. Dari siapa? Dari Ibu, katanya. Untuk siapa? Untuk Ibu Rabi'ah. Roti? Iya, Bu. Berapa itu roti? 18, Bu. 18. Untuk saya? Iya, untuk Ibu. Enggak mau. Rabi'ah bilang enggak mau. Loh, ini untuk Ibu. Enggak mau. Kembalikan kepada juragan kamu. Demi Allah, ini untuk Ibu. Tidak mau. Kembalikan lagi. Dikembalikan lagi kepada juragannya. Ditanya sama juragannya, sudah kau berikan kepada Ibu Rabi'ah? Sudah, Bu. Lalu bagaimana? Dia menolak, Bu. Emang kenapa sih? Gak tahu, Bu. Omong-omong, berapa sih roti yang kau berikan kepada Ibu Rabi'ah? 18, Bu. Yang dua kau kemanakan? Makan di jalanan, Bu. Rupanya dikorupsi dua, saudara. Gak boleh membohongi orang soleh, itu gak boleh ketahuan. Nih, saya tambah lagi dua, kata juragannya. Jangan dikurangi lagi, awas. Ya, Bu. Datang lagi ke Ibu Rabi'ah lagi, ya. Assalamualaikum Ibu Rabi'ah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa lagi? Ini, Bu, roti. Berapa itu? 20, Bu. Oh, kalau 20 memang untuk saya. Bingunglah dua tamu tadi. Ada apa gerangan Ibu Rabi'ah? Kami datang kemari berdua, Ibu keluar membawa dua potong roti. Bukan Ibu berikan kepada kami, tapi Ibu berikan kepada pengemis. Datang roti 18, Ibu tolak. Begitu 20, Ibu terima. Ada apa gerangan? Ibu Rabi'ah menjawab, benar Bapak. Saya hari ini tidak punya makanan apapun, melainkan dua potong roti. Saya malu masak Bapak-Bapak ini kan tokoh agama. Hanya saya berikan suguhan dua potong roti, malu saya. Akhirnya, mumpung ada pengemis lewat, dua potong roti saya berikan kepada pengemis. Dengan harapan mudah-mudahan janji Allah ditepati yang ada dalam Al-Quran. Man ja'a bil hasanati falahu asru amsaliha, wa man ja'a bis sayyiati fala yujza illa mislaha, wa hum la yuzlamun. Barang siapa berbuat baik satu, dibalas 10. Ini sampai sini sajalah ini ayat. Barang siapa berbuat baik satu kali, dibalas 10 oleh Allah. Dua-duanya saya berikan kepada pengemis, mudah-mudahan datang balasannya seketika 20. Datang cuma 18, kan kurang 2. Wah, ya. Baru pada pahamlah dua tokoh agama ini. Luar biasa. Makanya orang-orang dulu yang rajin sedekah itu justru kehidupannya makmur. Ya. Tidak akan berkurang. Dan Nabi katakan, mana koso malun min sodakoh. Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Bal yazdadu wa yazdad. Bahkan akan bertambah dan bertambah. Ibarat pohon pisang, Bu. Kalau tumbuhnya kurang subur, kan kita tebang dulu, kan? Iya. Begitu kita tebang, tambah subur. Beranak, bercucu. Luar biasa. Demikian pula harta kita yang kadang kalau kita pikirin, kenapa sih seret? Kenapa sih kehidupan kita sial? Kenapa sih kena musibah? Oh, rupanya penyakit yang ada dalam hati kita belum kita sembuhkan, belum kita hapus, yaitu penyakit yang namanya kikir, al-bukhl, bakhil. Kalau bahasa Jawanya cetil. cetitil, kotal katil, gitu elekit, kumetrek, gasiran. Sampai-sampai ada orang bilang, saking bakhilnya, jangankan duitnya diminta, dosanya diminta enggak dikasih. Punya dosa enggak? Jangan, punya saya sendiri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, seperti orang yang nyimpen makanan di rumah sampai busuk gitu kan. Jangankan untuk orang lain, untuk dirinya saja dia enggak bisa menikmati hartanya. Bagaimana untuk keluarganya, bagaimana untuk tetangganya, bagaimana untuk orang lain? Itu cermin bahwa orang kalau bakhil itu kepada dirinya sendiri bakhil dia. Nah ini mumpung lagi musim haji nih ya. Iya. Saya pernah lihat ini. Orang beli apel. Apel kan di sana banyak apel jeruk. Bukannya dibagi-bagiin di kamar, ditaruh di bawah bantal. Iya. Giliran makan orang enggak ada, otok gitu. Waduh, padahal kan harusnya di di Makkah itu banyak-banyak bersedekah ya. Benar. Agar diberikan kemudahan dalam kelancaran dalam urusannya. Benar. Ada juga yang kayak gitu. Iya, dan Makkah itu kan disebut kota suci. Kota suci, iya. Itu Makkah itu miniatur akhirat. Makanya surat Al-Hajj ayat 1 dan 2 itu bukan cerita tentang manasik haji, tapi cerita tentang kiamat. Sebab Mekah itu miniatur akhirat. Kalau kita di Mekah sering nolong orang, bantu orang, memberikan kepada orang, insya Allah nanti di akhirat kita dimudahkan oleh Allah. Kalau di Mekah kita pelit, di Mekah saja pelit, bagaimana di Jakarta? Bagaimana nanti di akhirat? Allah pelit sama kita lah. Na'udzubillah. Itu kalau orang Saudi kalau musim haji atau di bulan Ramadan itu, tanya sama Pak Ustaz Rifai yang sering umroh, sering haji, masya Allah. Itu orang kalau udah sodakoh memberikan makanan, minuman, itu jor-joran tanpa perhitungan itu, berlimpah. Karena tahu pahala yang diraih dan juga balasan yang dijanjikan oleh Allah itu lebih dari sekedar yang diberikan. Ibaratnya kita talang, Bu. Talang itu kan sebagai saluran air. Dia basah sebentar, tapi untuk orang lain kan. Talang, kemudian ke kolam atau ke empang, kan untuk lewat saja. Dia basah juga tapi sedikit. Semakin besar talangnya, semakin banyak air yang lewat. Gitu. Coba dipampet tuh talang. Dipampet, enggak, bahkan bisa memberikan kepada orang lain. Dan dia juga sendiri jebol nanti. Kebanyakan, enggak bisa menampung. Nah, karena itu saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan kepada para jamaah, khususnya anggota Majelis Zikir Nurus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita termasuk gulungan orang yang rajin bersedekah. Alhamdulillah. Menarik sekali. Tambah menarik, tambah asik, dan tambah meningkatkan gairah kita bersedekah. Insya Allah. Baiklah, sebelum kita akan diterangkan selanjutnya, ada tanya jawab nanti. Kita saksikan tayangan berikut ini. Alhamdulillah pemirsa dan hadirin hadirat sekalian yang berada di studio. Rupanya sedekah itu begitu luas artinya, yang kalau kita sering-sering mendengarkan penerangan seperti ini, tentu bertambah lagi gairah untuk bersedekah gitu ya. Karena ternyata bersedekah adalah sama juga berniaga dengan Allah. Karena sekarang banyak sekali pengusaha-pengusaha di Indonesia yang sudah mengerti masalah sedekah, bahkan non-muslim ya. Dia sudah tahu, oh ternyata ngasih 2,5% dibalas lagi 9%. Banyak yang saya perhatikan itu, saya tidak sebut satu persatu, yang jelas sudah banyak yang sukses, ada yang memberangkatkan umroh, hobi betul memberangkat umroh orang, dibalas lagi, kekayaan bertambah, disorokah lagi. Rupanya Allah mempercayakan kepada orang itu, bila mana dikasih rezeki, oh rupanya amanah. Seperti itu. Silakan Ibu, barangkali ada yang bertanya. Silakan. Namanya ya, jelas Majelis Nurul Salam pasti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evi Setiawan. Ada dua pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Ustadz. Yaitu pertama, mengenai sedekah. Katanya kalau kita rajin-rajin bersedekah, kita akan dijauhkan dari kemiskinan atau dan juga dijauhkan dari penyakit. Yang kedua, apa benar dengan cara kita membaca ayat-ayat yang ada di buku Mujarobat beberapa kali terus juga dibarengi dengan sodako itu bisa membuat kita menjadi kaya atau membuat kita menjadi itu apa jauh dari penyakit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa sedekah itu bisa memberkahkan rezeki kita itu tidak dipungkiri dan disepakati oleh para ulama-ulama. Tidak ada khilafiyah dalam masalah ini, bahwa sedekah itu bisa memberkahkan rezeki, bisa menyehatkan badan, membuang kesialan-kesialan, enggak perlu diruat. Istilah ruatan itu, ruatan ya dengan sedekah itu cukup. Karena berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "As-sadaqatu tutfi'u ghadabar rabbi wa tadfa'u maytatasu." Dalam mukadimah yang saya baca tadi, bahwa sedekah itu bisa meredam murka Allah. Murka Allah itu bisa berbentuk penyakit yang sulit disembuhkan, bisa berbentuk kesialan rezeki, bisa berbentuk musibah-musibah alam. Itu murka Allah. Nah, itu bisa dinetralisir dengan sedekah. Sedekah. Khusus untuk kemakmuran rezeki juga itu dengan sedekah bisa. Kalau seret rezeki kita justru yang sedikit itu disuruh menginfakkan, kata Allah. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Barang siapa yang disedikitkan rezekinya oleh Allah, maka hendaknya dia infak dari apa yang diberikan oleh Allah. Yang sedikit itu diinfakkan, segerakan ya. Segerakan, berikan. Gitu. Makanya termasuk ciri orang-orang yang bertakwa adalah alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Itu orang-orang yang selalu dan gemar infak fi sabilillah dalam waktu lapang dan sempit. Kalau waktu lapang wajar kita infak, kalau waktu sempit ini yang sulit. Dari situlah hati kita ditantang, perang batin kita itu. Infak apa enggak, infak apa enggak, kan gitu. Mana yang lebih menang, ya kan? Hati nuraninya apa namanya, nafsunya. Seperti halnya kalau kita sholat Jumat, di Jumat itu kan, di hari Jumat, kemudian ada kotak amal lewat, kita bawa duit. Kalau yakin, enggak pakai gerayangan tangan kita. Mana duit yang paling banyak dikasih? Iya. Ini kadang ragu-ragu kita. Di sini 10.000, di sini 1.000, di sini cepek. Itu tangan gerayangan. 10.000, 1.000, cepek, cepek, 1.000, 10.000. Cepek ya. Dimasukin lagi koin. Bekas kerokan lagi. Dimasukin kotak amal klenteng. Udah cepek, bekas kerokan, ragu-ragu. Oh Allah. Coba kalau dikasih 10.000 tanpa ragu-ragu. Ini matematikanya Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Makanya walhasil itu orang yang rajin sedekah jauh daripada hal-hal yang tidak kita inginkan. Selalu ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para wali. Bahkan ada cerita entah dari buku apa yang jelas saya pernah mendengarkan dari seorang kiai. Dulu itu ada orang soleh, setiap jam 3 malam bangun, bikin makanan, setelah jadi itu ditaruh di perapatan jalanan. Kemudian dia sholat subuh dan dia gak nongol-nongol lagi. Orang pada bingung, ini ada makanan tertulis silahkan dinikmati, halal. Ketahuannya setelah beliau meninggal dunia. Karena setelah beliau meninggal dunia gak ada yang bikin seperti itu lagi. Oh, berarti Pak Ustadz itu yang bikin, Pak Kiai. Begitu, luar biasa. Dia ingin meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat Allah itu diberikan kepada orang-orang yang mempunyai jiwa rahmat, mempunyai sifat rahim, mengasihi dan menyayangi makhluk. Sehingga dia disayang dan dikasihi oleh Allah dan para malaikat. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi makhluk yang ada di bumi, pasti kalian akan disayangi oleh para malaikat dan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebut Abu Hurairah itu kenapa sih? Kita harus baca itu. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Siapa bu? Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Dia disebut dengan julukan Abu Hurairah. Abu itu bapak, Hurairah itu kucing kecil. Gitu ya. Ceritanya begini, ketika dia duduk di majelis, namanya orang Arab itu kan kalau pakai gamis itu, kalau duduk kan ngelembreh begitu. Didudukin dan ditidurin kucing. Begitu dia mau bangun, kucing masih tidur. Akhirnya itu dipotong. Ya Allah. Jubahnya dipotong itu. Ini namanya rahmatan lil kucing. Lil kucing. Lil kucing. Ini luar biasa, Saudara. Dikorbankan itu, dikorbankan jubahnya demi kucing. Takut terganggu. Takut terganggu tidurnya. Itu dengan kucing, bagaimana dengan orang? Bagaimana dengan orang Indonesia yang kelaparan? Bagaimana yang ada di bawah garis kemiskinan? Ini garis kemiskinan di bawahnya lagi. Masya Allah, kita harus sering memberi, apalagi pada bulan-bulan mulia ini, bulan haji. Banyak orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang korban, ya, demi kendaraan kita nanti dalam akhirat, dan juga dagingnya dibagi-bagi kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Luar biasa. Jadi mengenai membaca mujarobat dan sebagainya gimana? Baca-bacaan yang disyariatkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat dianjurkan. Di samping sedekah sendiri itu juga bisa memberkahkan rezeki. Seandainya tanpa baca-baca itu enggak masalah, tapi dibarengi dengan baca-bacaan yang disyariatkan itu sangat bagus. Baca surat Al-Waqi'ah, ya kan? Habis salat asar, Al-Mulk, habis salat maghrib, Al-Kahfi, setiap malam Jumat bagus. Tapi kalau baca mantra-mantra, nah itu yang tidak bagus. Pengen disayang sama orang, baca mantra-mantra. Sun amatek ajiku, nah itu. Nah, tapi yang penting adanya dari dalam. Dari dalam kita. Niat kita. Bersedekah itu harus dengan niat, dengan ikhlas-ikhlasnya. Dan sedekah itu sendiri kan satu amalia, satu perbuatan. Itu zikir dalam bentuk sedekah. Zikirnya orang yang berada itu sedekah kan gitu. Bilmal ya. Bilmal. Silakan bapak-bapak Bang Ali. Oh di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iwan dari Majelis Taklim Nur Salam Bintaro. Ada yang ingin saya tanyakan Pak Kiai, mana yang kita utamakan memberi sedekah kepada orang-orang di sekitar kita, pernah saya dengar. Tapi di samping itu kita tahu ada saudara-saudara kita di tempat yang jauh lebih miskin. Mana yang kita dudukan itu? Kemudian yang kedua, kita itu kalau memberikan sedekah, sebaiknya kita mendatangi atau ditatangi oleh kaum miskin itu. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan yang sangat indah sekali. Sekarang memang banyak orang-orang yang berada pada golongan al-fuqara wal-masakin. Di tempat dekat, di tempat jauh, kan gitu. Saudara atau orang lain. Nah kalau kita sedekah, mana yang kita utamakan? Yang kita utamakan dalam hal sedekah adalah orang miskin, dekat, dan masih kerabat. Kenapa? Karena kalau masih kerabat dan orang dekat itu adalah sodakotun wasilatun. Di samping sodako juga silaturahmi. Masa orang lain yang jauh, walaupun mereka miskin, kita beri sedekah. Sementara kita punya saudara yang miskin gak kita sedekahin. Kok tega kan gitu. Makanya zawil arham dulu. Kalau masalah sodako itu. Lebih baik yang dekat, termasuk family. Kan ada juga mungkin ya. Nah itu kita berikan sedekah, itu nilainya plus. Di samping sedekah juga silaturahmi. gitu. Nah setelah itu baru yang agak jauh, agak jauh, agak jauh. Kemudian di sana ada prioritas. Umpama orang yang apa terkena musibah, itu khususiah itu, khususiah. Di sana juga disedekahi atau diberikan sedekah, juga jangan lupa tetangga-tetangga juga. Gitu. Dibagi-bagilah bagaimana caranya. Supaya jangan sampai kita dicap orang yang pilih kasih. Kan ada yang suka begitu kan, iya, orang iya. Itu kan kadang sukanya bisanya menilai saja. Namanya dasarnya dasar enggak senang dan benci kan. Wa ainur ridha an kulli aibin kalilah kama anna ainas sukhti tubdil masawi, kan gitu. Orang kalau ridha itu menutupi yang aib-aib. Salah ditutupi kesalahannya, apalagi benar. Tapi kalau udah benci, jangankan salah, benar dikata salah. Iya iya. Gitu. Kadang kita dicap pilih kasih, bukan, cuman belum waktunya kan gitu. Iya iya. Nah, dikasih sana dulu, nanti yang sini dalam masalah pendistribusian sedekah itu. Jadi yang lebih utama adalah kerabat dulu yang berada dalam golongan al-fuqara wal masakin. Terus apakah didatangi, apakah mengundang? Lebih baik kita datangi. Nah, itu sunnah kita. Rasul. Rasulullah selalu mendatangi fuqara dan masakin. Dalam al-barjanji itu kan disebut, atau ar-rawi itu, wa yuhibbul fuqara'a wal masakina wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum wa yushayyi'u janaizahum wa la yahqiru faqiran adqa'ahul faqru wa aswah. Itu rawi yang terakhir sebelum doa. Jadi kalau saya hafal yang awal dan akhir, yang tengah-tengah agak lupa-lupa dikit juga. Nabi Muhammad SAW itu cinta kepada orang fakir miskin. Wa yajlisu ma'ahum, sering duduk bersanding. Luar biasa itu. Ini jarang orang bisa lakukan ini, duduk bersanding dengan orang-orang miskin. Yeah. Dia kalau sedekah itu bukan dipanggil itu orang-orang miskin, tapi Nabi mendatangi. Itu yang dilakukan pula oleh sahabat Umar radhiyallahu anhu. Hampir tiap malam beliau keliling, kan ceritanya seperti itu. Keliling, tahu-tahu ada seorang ibu punya anak nangis. Ditanya kenapa? Dia maki-maki Umar itu Amir Mukminin kurang ajar. Umar itu nggak tahu bahwa kami dalam keadaan miskin. Akhirnya, padahal yang diomongin adalah dia sendiri, sahabat Umar, dia ke Baitul Mal ngambil gandum, dipanggul sendiri, bukan pakai pengawal, bukan, nggak pakai kurir, langsung Sayyidina Umar sendiri datang dan memberikan itu karung yang ada isi makanannya itu. Begitu ditanya, dia menjawab, saya adalah Umar. Nangislah ibu-ibu tadi. Jadi sunnahnya begitu, sunnahnya didatangi ya. Nah, iya didatangi. Ada juga sih yang mendatangi tapi ngajak-ngajak kameramen. Gitu kan? Biar diketahui orang banyak. Nah, gua bersedekah. Tapi jangan salah juga Pak Ustaz. Iya. Kalau yang saya tahu itu, dengan demikian pun orang yang lain yang masih pelit enggak ingin untuk mancing. Oh, jadi jangan sujud dulu lah ya. Sujud dulu. Tergantung niat semua. Tergantung niat. Sebab ayatnya berbunyi in tubdus sadaqati fa ni'mahi. Kalau kau tampakkan sedekah, maka itu sebaik-baik sedekah. Supaya apa? Yang lain terangsang untuk bersedekah. Iya, iya. Syiar ya, syiar. 100 ribu dari Haji Ubaidillah. Nanti Haji Hamim kan, iya 100 ribu, saya harus 200. Nah, gitu. Cuman kadang-kadang ada yang riak, nah ini yang tidak boleh. Ada yang riak, ada yang enggak mau disebutkan namanya, tapi ditulis di amplop gede, dari Haji Sabuni, hamba Allah yang tidak mau disebutkan namanya. Itu Sabeni itu. Sabeni itu. Ada juga yang enggak disebutkan namanya, takut ketahuan bahwa dia punya duit. Takut ada yang minjam. Dan memang gini ya, ada satu hadis Nabi yang menyebutkan nanti di akhirat itu ada 7 golongan yang mendapatkan lindungan dari Allah. Dikala tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Apa 7 golongan itu? Antara lain tentang sedekah ya. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Orang yang bersedekah dan dirahasiakan. sampai tangan kiri gak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan. Logikanya kalau tangan kiri saja tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan, bagaimana orang lain? Itu seperti malam-malam ke masjid atau ke rumah orang miskin membawa amplop 3 juta dilempar. Gak usah ditulis, dilempar aja. Dilempar ke masjid atau ke masjid taklim atau kemana saja. Itu tanpa ada nama. Ini bingung panitia. Dari siapa? Tapi gak apa-apa nih. Itu luar biasa, itu namanya ikhfa'us sadaqah atau sadaqatus sirri. Sadaqatus sirri, sedekah yang rahasia. Atau sadaqatun sirriyah. Itu bahasa Arabnya tergantung lah. Sadaqatus sirri boleh, sadaqah sirriyah boleh. Atau ikhfa'us sadaqah boleh. Memberikan makan kepada orang tanpa sebut nama dan tanpa diketahui oleh orang yang kita kasih. Itu nanti di hari kiamat kita dikasih perlindungan oleh Allah, dikala tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu termasuk orang yang mikir dalam keadaan khulwat sendirian, termasuk orang yang cinta mencintai karena Allah, termasuk orang yang selalu hatinya itu terpaut dengan masjid. Terus ada juga imam yang adil atau pemimpin yang bijaksana, itu juga nanti mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa. Baik, nanti masih ada kesempatan bertanya lagi yang belakang, namun nanti kita stop dulu ya. Kita sabar dulu. Marilah kita saksikan tayangan berikut ini. Masalah sedekah ini sungguh sangat menarik. Sungguh sangat menarik. Rupanya tidak sesederhana yang kita biasa. Sedekah ternyata balasannya besar. Dan kemudian keikhlasan itulah yang sampai-sampai kucing saja disedekahkan ya. Disedekahkan supaya dia tidak terbangun dan sebagainya. Berarti sedekah itu tidak selalu berbentuk materi, tetapi juga non materi. Senyum ya, mengambil duri di jalanan, itu termasuk sedekah. Baik, silakan Ibu Haji di belakang ada bertanya. Mike. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nina Sukamto dari Majelis Taklim Nurul Salam. Saya mau bertanya, ada dua. Yang satu, kejadian sebenarnya mau menanyakan bahwa ini adalah balasan Allah atau bukan. Saya sewaktu di Mekah bersama suami saya, turun dari kendaraan ada orang yang minta-minta. Kalau saya sih agak pelit, suami saya enggak, jadi langsung ngasih aja apa adanya dari saku. Begitu mau beli kebab, wah udah gak punya uang. Saya bilang ke suami saya, kalau kita ada uang banyak, orang lain beli oleh-oleh banyak, beli kebab lagi ya. Tiba-tiba di depan suami saya ada dompet yang berisi uang yang tidak disangka. Ada dolar seratusan, ada real, ada apa. Bentar. Suami saya bilang, lah ini mah bukan ngasih, ini terlalu besar, bukan, kasihan barangkali orang mau beli oleh-oleh, hilang uangnya. Jadi sama suami saya disimpan lagi di atas dagangan yang tempat kebab itu. Apakah itu balasan dari Allah, uang itu atau apa? Gitu. Satu, yang kedua, apa hukumnya kalau saya memberi sedekah tapi saya tidak tahu orang itu beribadah atau enggak. Kadang-kadang ke masjid tidak pernah sholat, atau waktu beduk juga tidak sholat, tapi suka minta sedekah ya kita kasih, apa hukumnya Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pengalaman di Mekah yang satu, yang keduanya memberikan sedekah yang enggak tahu orang itu barangkali sholat apa enggak dan sebagainya dan sebagainya. Silakan Pak. Yang pertama, itu bukan merupakan balasan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ujian. Ujian. Kecuali kalau dompet itu dimiliki oleh seseorang kemudian dikasih. Nah, itu mungkin balasan. Itu ujian. Nah, istri suami bapak kan berarti suami ibu. Suami ibu. Dia melototin saya dari kemarin. Suami ibu kan penasaran kan, ini balasan apa bukan kan gitu? Iya iya. Itu bukan balasan, itu ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena di situ ada hukumnya, kalau kita menemukan barang temuan atau al-luqatah bahasa fikihnya itu, kita harus umumkan. Saya menemukan ini, isinya ini gitu. Nanti kalau udah ada yang mengakui berarti milik dia gitu. Itu bukan balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau balasan tidak dengan jalan seperti itu. Untung disimpan lagi berarti selamatlah dan lulus dalam ujian. Insyaallah dan amin. Kemudian yang kedua, kita bersedekah itu jangan melihat dia orang Islam apa bukan, dia ibadah atau tidak. Yang jelas dia itu dalam keadaan payah atau tidak. Sebab jangankan manusia, hewan pun kalau dia lapar kita kasih makanan. Orang kafir kalau kita lapar, kalau dia lapar, kita kasih makanan. Mau dalam keadaan musibah, terkena bencana, kita tolong dia. Jangan berbuat dolim kepada siapa saja. Ini pun berlaku bukan hanya untuk orang Islam, tapi juga untuk orang non-Muslim. Tidak boleh kita dolimi. Karena Nabi katakan, ittaqu da'watal madlum. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Allahu akbar. Tidak ada hijab. Wa in kana kafiran fa kufruhu alaihi. Begitu kata Nabi. Jangan kau berbuat zalim kepada siapa saja. Sebab Nabi katakan, takutlah kalian doa orang yang dizalimi. Sebab antara dia dengan Allah enggak ada dinding penghalang. Kita tertirai ya. Walau kana kafiran, walaupun dia orang kafir, fakufruhu alaihi, maka kekafirannya atas dia. Terserah mau kafir mau enggak, jangan dizalimi. Iya iya. Dengan orang kafir saja jangan dizalimi, apalagi dengan orang Islam. Nah, sedekah pun demikian. Sedekah itu kita lihat dia perlu bantuan apa tidak. Dia fakir benar apa tidak? Sebab sekarang juga memang ada Pak Ustadz ya, kadang yang bukan orang fakir, bukan miskin, tapi minta-minta juga kan banyak. Tapi kita kan nggak tahu apa benar apa enggak. Nah, kita husnudzon saja, husnudzon saja. Insya Allah yang kita beri benar-benar orang yang memerlukan adanya. Mudah-mudahan dengan pemberian kita itu, yang mereka belum sholat jadi sholat kan gitu, yang belum puasa jadi puasa dan begitu selanjutnya. Amin. Allah wakbar. Jadi menarik simpati mereka. Iya. Menarik simpati dan juga menarik ini keterangannya nih. Namun waktu juga yang memutuskan kita. Ya. Ternyata begitu cepat waktu al-waktu kasoi. Waktu seperti pedang. Oleh karenanya mari kita dengarkan kesimpulan daripada masalah sedekah ini yang akan disampaikan oleh Kiai. Saya akan simpulkan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sebagaimana yang sudah kami paparkan pada kesempatan ini, masalah sedekah ini sangat banyak mengandung rahasia Allah Subhanahu wa taala, karena sedekah bisa meredam murka Allah dan mencegah suul khotimah. Sedekah bisa memberkahkan rezeki, bisa melancarkan usaha, bisa menyehatkan badan, menolak bala dan begitu selanjutnya. Dan ternyata sedekah itu bukan hanya berbentuk materi sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Rifai tadi, tapi juga kata-kata yang baik itu sedekah, bertasbih itu sedekah, berzikir itu sedekah, membaca alhamdulillah itu sedekah, ya bangun malam itu sedekah dan begitu selanjutnya. Ini sedekah non materi. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang rajin menjalankan sedekah sehingga kita tidak mendapat murka Allah, tapi sebaliknya mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah dari dunia sampai akhirat dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa beserta hadirin sekalian, marilah kita menundukkan hati dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala sayyidatina ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina دينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمؤمنين الأحياء منهم والميتين آمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء يا الله يا رب يا Tuhan kami Tuhan alam semesta yang Rahman dan Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sayangilah kami ya Allah. Walaupun begitu banyak perbuatan dosa, walaupun begitu banyak perbuatan maksiat yang kami lakukan ya Rabbal Alamin, kami akui semuanya itu perbuatan dan kami serahkan kepadamu untuk kau ampuni adanya ya Rab, untuk kau ampuni adanya ya Rab, untuk kau ampuni adanya ya Rabbal Alamin. Dosa kami begitu banyak, dosa kami begitu banyak, dosa kepadamu ya Allah. Kami jarang beribadah secara maksimal, kami jarang bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin di antara kami ada yang pernah meninggalkan sholat lima waktu, ada yang pernah berbuat zalim, ada yang pernah berbuat aniaya, ada yang pernah berbuat zina, ada yang pernah meminum khamr dan arak, minum minuman keras yang kau larang itu, ada yang pernah berbuat judi. Ampunilah semua dosa-dosa kami. Amin, amin, amin. Jadikanlah kami termasuk golongan orang-orang yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang gemar bersedekah, gemar bersedekah dan gemar bersedekah ya Rabb, karena kami tahu bahwa sedekah itu bisa meredam murkamu dan bisa mencegah sul khatimah ya Rabb. Berikanlah kami husnul khatimah, berikanlah kami husnul khatimah. Amin husnul khatimah ya Rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Alhamdulillahirabbil